jantung ini saat aku terima surat yang kau kirimkan, surat bersampul biru. Tak kusangka, tak pernah kuduga, kau yang jauh masih ingat padaku. Berdebar dada ini saat aku membaca surat yang kau tuliskan, terukir puisi cinta. Aku rindu begitu katamu, aku pun begitu rindu padamu. Terima kasih.